السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Fawaidul Fawaid yang ditata oleh Syekh Ali Al-Halabi hafizullah, dan ini adalah buah karya masterpiece dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berisikan faedah-faedah yang bertebaran dalam kitabnya, yang mana di setiap bab itu faedah-faedahnya sangat-sangat dalam. Kita akan membahas kitab Allah yang tersurat dan kitab Allah dan ayat Allah yang terlihat. Kalau di bahasa Arabnya dijudulkan Kitabullahil Mastur wa Kitabullahil Manzur. Kitab Allah yang tersurat, kalau di bahasa judul kita, kitab ayat-ayat Allah yang tersurat dan ayat-ayat yang tersirat. Kemudian melanjutkan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Ar-Rabbu Ta'ala yad'u 'ibadahu fil Qur'an ila ma'rifatihi min tariqaini. Ar-Rabb yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yad'u 'ibadahu fil Qur'an, menyeru hamba-hambanya dalam Al-Qur'an, ila ma'rifatihi, untuk mengenal diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, min tariqain, melalui dua cara untuk mengetahui atau mengenal Allah. Dua cara untuk mengenal Allah. Jadi ada dua cara untuk mengenal Allah. Yang pertama, atau singkatnya yang pertama, melihat ayat-ayat kauniyah, dan yang kedua melihat ayat-ayat syar'iyah, gitu ya. Singkatnya begitu. Cuma pembahasan ini sebenarnya pembahasan dalam sekali. Yang pertama melihat ayat-ayat kauniyah. Melihatnya bukan sekadar penglihatan mata semata, melainkan merenungi juga ayat-ayat kauniyah tersebut. Ayat-ayat kauniyah itu maksudnya adalah hasil ciptaan Allah untuk alam semesta ini, baik global maupun terperinci. Ya, apa yang Allah ciptakan yang bisa kita dengar, bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Ya. Seperti misalnya angin yang sedang bergulir di sana, yang sekarang sedang Anda lihat ya. Maksudnya zat anginnya tidak Anda lihat, tapi efeknya dirasakan dan didengar. Ya. Itu semua termasuk ayat-ayat kauniyah namanya, yaitu ayat-ayat semesta. Ya, jadi mengenal Allah Ta'ala melalui hasil perbuatannya, yaitu ayat-ayat kauniyah, itu di antara perbuatan mukminin, orang-orang beriman, dan di antara seagung-agungnya peribadatan. Orang-orang itu mengira ibadah itu hanya di antara tiang masjid, padahal sebenarnya ibadah itu bisa di setiap detik. Orang-orang mengira zikir itu harus dengan tahlil dan harus dengan rebana bahkan. Padahal sebenarnya zikir itu mencakup zikir qalbu, zikir lisan, dan zikir anggota tubuh. Ketika kita melihat dedaunan yang bergoyangan seperti itu, kemudian mengingat siapa penciptanya yang telah menundukkan pohon-pohon sehingga bersujud padanya, dan juga pohon-pohon tersebut bisa tumbuh, siapa yang mentarbiyah, siapa yang memelihara pohon tersebut padahal tidak pernah kita siram. Kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayat kauniyah, dengan pohon atau dengan debu yang begitu rinci dan kecil. atau makhluk yang terbesar yang bisa kita lihat, yaitu langit. Menatap langit untuk apa? Kalau di lagu-lagu, menatap langit untuk apa? Apakah untuk tafakur? Tidak, ya. Melainkan kalau dalam Islam, orang-orang mukminin itu mereka senantiasa menatap makhluk-makhluk Allah untuk mengingat khaliqnya, untuk mengingat penciptanya. Jadi cara pertama tadi memperhatikan di sini an-nazar fi maf'ulatihi, memperhatikan hasil-hasil perbuatan Allah. Yang dimaksud hasil perbuatan Allah adalah segala jenis ciptaannya dan semua yang ada di kehidupan kita ini. Dan kita diperintahkan jemaah sekalian untuk menatap dan merenungi hal-hal tersebut. Ya. Bahkan sebenarnya kalau kita perhatikan, rugi orang yang tidak sampai hatinya untuk menatap makhluk-makhluk Allah demi mengingat Allah. Yang banyak sekali orang lalai, yang ngaji saja itu gak kepikiran tentang Allah ketika melihat makhluknya, apalagi yang gak ngaji. Ya. Kalau sedikit-sedikit kita ingat Allah itu indah sekali. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan tenang hatinya karena mengingat Allah. Ya, tentulah dengan mengingat Allah hati itu akan tenang. Ada orang ditanya, kalau kamu lagi sedih obatnya apa? Kalau saya lagi sedih obatnya melihat ke pepohonan. Ya. Dan itu diantara trik yang anda lakukan juga. Selain wiritan, melihat ke semesta alam, melihat ke pohon-pohon, melihat ke tumbuhan, melihat ke rerumputan, atau melihat ke hewan-hewan. Maka dengan melihat itu, kesembuhan akan segera datang. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, kita ketika kita gundah gulana, melihat pohon-pohon yang bergerak tersebut, kita teringat bahwasanya ia tidak bergerak dengan sendirinya tanpa aturan. Melainkan ya ada angin, dan siapakah yang mengatur angin? Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mengingat Allah dengan itu. Melihat apapun yang kita lihat, yang kita lihat ialah makhluk Allah, yang mana semua makhluk ini itu semua dikuasai dan diatur oleh Allah. Maka langsung cepat sembuhnya itu insyaallah. Ya, bagi orang-orang yang yakin. Jadi yang pertama, an-nazar fi maf'ulatihi, memperhatikan hasil-hasil perbuatan Allah. Cara kedua, dengan at-tafakkuru fi ayatihi wa tadabburiha. Ya. Dengan mentadabburi atau merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Allah. Nah, itu cara yang kedua, yaitu ayat-ayat syar'iyah. Cara yang pertama tadi ayat-ayat kauniyah, yaitu tafakkur terhadap ayat-ayat kauniyah, dan yang cara kedua mentadabbur ayat-ayat syar'iyah. Ya. Begitu. Mendalami Al-Quran dan As-Sunnah itu termasuk cara mengenal Allah. Baik mengenal tentang nama dan sifat Allah, atau mengenal hukum-hukum Allah, atau mengenal bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah. Itu semua ayat-ayat syar'iyah. Al-Quran ia berisikan tentang tauhid seluruhnya. Ya, tentang nama Allah dan sifatnya, juga tentang hukum-hukum Allah, juga tentang kisah-kisah yang berkaitan dengan kekuasaan Allah. Ya, semuanya begitu Al-Quran dan juga Sunnah. Dan ketika kita tahu tentang suatu hukum dalam syariat Allah, itu diantara juga cara mengenal Allah. Ya, mengenal hukum-hukumnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, misal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan mengenal mana jual beli yang sahih, mana yang disebut riba, itu termasuk bagian dari mengenal hukum Allah. Dan itu sama dengan cara di antara cara-cara mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang kafir Quraisy di waktu itu atau penduduk Madinah yang kafir non-muslim, mereka berdagang ya pakai riba juga. Dan bagi mereka riba sama aja dengan jual beli. Nah, kemudian turunlah ayat, kata mereka begitu, turunlah ayat. Ya. Apa ayatnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Yang makan harta riba maka nanti kelak tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Kenapa kok kayak gitu di hari kiamatnya? Karena tidak mengenal hukum Allah. Itu dulu sebenarnya. Karena Allah Ta'ala mengatakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى. Mereka itu disebabkan, kenapa mereka nanti seperti orang kesurupan pas di akhirat nanti? Karena mereka dulu pas di dunia mengatakan, sesungguhnya jual beli ya seperti riba sama aja. Tuh lihat, gagal paham. Enggak paham perbedaan jual beli dan riba menyebabkan masuk neraka. Enggak paham hukum-hukum Allah, bagaimana mau mendekatkan diri kepada Allah? Yang ada malah makin jauh dan akan dapat hukuman. Jadi penyebab orang-orang ini nanti di akhirat merugi ya karena ketidaktahuan dan kesoktauan juga, udah enggak tahu sok tahu. Ya. Disamakan riba dengan jual beli yang diperbolehkan Islam. Ya, jadi mengenal ayat-ayat Allah di antaranya mengenal nama dan sifat Allah, juga mengenal hukum-hukum Allah Ta'ala. Itu tadi di masalah buyu' perdagangan. Belum lagi di masalah yang lebih basic lagi, yaitu di masalah taharah, di masalah tentang air, masalah tentang bagaimana caranya wudu, bagaimana caranya sholat dan seterusnya. Itu semua termasuk berusaha, usaha untuk mengenal Allah melalui hukum-hukumnya. Karena ketika antum sudah mengenal hukum-hukum Allah, antum akan mengenal kebijaksanaan Allah. Yakin deh itu, coba aja. Ketika antum sudah mulai makin mengenal hukum-hukum Allah dengan baik ya, sesuai dalil ya, bukan sesuai kepentingan ya, tapi sesuai dalil, maka nanti akan terlihat ternyata Allah Ta'ala hakim. Makin mengenal Allah, makin mengenal Allah. Orang yang jahil akan hukum-hukum Allah itu susah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Ya. Maka kalau misal antum fokus di ilmu fikih. Ngaji di mana-mana ngaji ilmu fikih. Fikih taharah, fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih nikah, ya fikih jual beli. Semakin banyak ilmu tentang hukum halal dan haram dalam Islam, maka antum akan semakin tahu, ternyata Islam mengatur ya, Masya Allah. Ya luar biasa, semakin antum kagum sama Islam, betul. Contohnya misal, dalam dunia kemasjidan ya, dalam DKM ya, ya jemaah ya, salat berjamaah, diatur enggak sofnya? Diatur dalam Islam. Ya. Kalau antum tahu hikmah di balik pengaturan shaf, maka akan didapati, ternyata umat Islam sekarang berpecah belah kayak gini ternyata. Sebabnya karena shafnya tidak lurus. Enggak benar shafnya, makanya hatinya berbeda-beda. Kemudian dalam Islam disyariatkan masjid untuk menentukan imam. Ya, imam primer siapa? Ya fulan jadi imam. Kok ada fulan imam ya, yang lain jangan nyerobot gitu kan. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu jadi imam, enggak ada yang nyerobot. Maka beliau jadi imam. Maka ini imam punya hak. Kemudian siapa muazzinnya? Yang azan. Ternyata ada hak masing-masing. Kalau ketika lagi azan, kalau ada muazzin, maka tidak boleh ada yang azan selain dia. Kecuali kalau memang tidak ada orangnya, baru azan silakan yang lain. Kalau misalnya saya ini di ana di musola atau masjid dekat kediaman, walaupun sudah waktunya azan, muazin masih wudu. Ana udah di dalam aula sendiri, tinggal azan aja. Ana enggak azan. Kenapa? Karena ana tahu ada muazin. Itu hak dia, enggak boleh kita pakai. Itu dalam Islam diatur. Ya. Bangunin itu, bangunin. Ya. Ikhwan, kalau ada yang tidur dibangunin, ikhwan. Jangan didiemin, ya. Nah, kemudian imam juga ada hak. Sekarang di sini ada timer ya. Tadi Anda lihat asar antara azan dan qomat 8 menit atau? Hah? 10 menit dari awal azannya ya. Azannya 2 menit jadi 8 menitan gitu kan. Baik, lumayan panjang alhamdulillah, bagus tuh. Jadi jemaah terkumpul, alhamdulillah. Nah, kita ini salat berjamaah berpatuknya mulai patukannya timer atau imam sebenarnya? Hah? Timer ya. Boy, kok timer udah bunyi harus sholat gitu. Sebenarnya nggak gitu aturannya. Memang betul timer ini membantu betul, tapi jangan dijadikan patukan harus sholat. Imam belum datang, antum nunggu imam. Sebenarnya gitu. Sebenarnya begitu. Ya, imam di sini ada imam tetap. Nah, hak keimaman imam dan nggak boleh muazin untuk qomat kecuali kalau imam sudah mengizinkan untuk qomat. Kadang-kadang imamnya masih sholat atau masih tasyahud. Nah, bapak-bapak ada yang kemudian nggak tahu di sini, tempat lain. Hei, ayo qomat gitu. Ya, jadi bapak-bapak DKM atau jemaah muazinnya didorong buat cepetkan qomat. Salah ini. Yang mengizinkan qomat sebenarnya imam, ya kan? Ini ada hukumnya ini. Terletak di hikmahnya. Hikmahnya adalah kalau misalnya semua diatur bagian ini, DKM juga ngatur untuk qomat, imam aja sana. Yang penting cepetan qomat. Jadi seolah-olah imam itu termarginalkan atau enggak ada hak, padahal itu hak imam. Itu diatur dalam Islam. Yang mana banyak masjid itu melalaikan hal tersebut. Iya. Jadi memang kita ini masyarakat ya, terutama perlu banyak pencerdasan tentang masjid. Perlu banyak pencerdasan dan maklumat tentang masjid. Begitu juga dalam sholat ya. Di antara hukum-hukumnya, jangan kita ganggu orang ketika lagi sholat. Baik sama-sama sholat atau teman kita lagi sholat, kita tidak, jangan diganggu. Walaupun tanpa sadar ngeganggu, tapi usahakan jangan. Contoh, dimakruhkan bahkan sebagian ulama sampai derajat mengharamkan orang yang baru makan bawang belum matang untuk hadir di sholat berjamaah. Ya, pernah dengar kan? Nah, bawang putih belum matang dimakan, entah menjadi lauk atau bumbu gitu kan. Kan kemudian aromanya gak enak. Kalau mungkin kalau Indonesia versinya, ya selain bawang putih ya jengkol, pete ya. Dimakan, aroma mulutnya itu sampai ke samping-samping. Samping jadi terpaksa mencium itu. Lebih parah lagi kalau satu jemaah semuanya kayak gitu semua, ya udahlah, nikmatin aja. Kecuali imamnya, imamnya enggak, wah, gitu kan. Yang seperti itu aja dimakruhkan untuk sholat berjamaah. Nah, kasusnya adalah ikhwah ya. Kita kadang berjamaah itu suara bacaannya itu. Ya. Orangnya udah enggak ada di samping ana tadi, samping kiri. Kalau misalnya kita sholat berjamaah, bacaan jangan dibesarkan. Maksudnya makmum ya, bukan imam. Karena itu bisa mengacaukan bacaan sampingnya. Ya. Ya, ana lihat enggak ada orangnya. Udah tadi langsung keluar mungkin. Bukan antum, bukan? Bukan kan ya? Tadi ana mau nasehatin langsung habis sholat, langsung keluar pergi. Pokoknya bukan orang sini, bukan ya? Hah? Allahu Akbar ya. Samping. Samping kiri, bukan imam, samping kirinya. Baca. Orangnya udah enggak ada, insyaallah bukan ribet antum pun enggak tahu orangnya siapa. Ana aja enggak tahu, ya. Tapi insya Allah itu orang itu insya Allah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu bacaan bacaan Fatihahnya anak dengar plek plek plek dengar. Alhamdulillah. Memang bisik, cuman kerasa tahu anak baca Al-Fatihah gede ini berbisik tapi bisikan besar gitu. Ambil dolin amin. Abis itu tahu bacaannya apa? Ar-Rum, surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Cepat bacanya. Anak mau baca surat yang mau anda baca itu sampai kayak ikut sama bacaan dia. Iya, karena anak termasuk orang yang enggak bisa banyak suara, Pak. Dan mungkin mayoritas seperti itu, pengen sholat tenang gitu. Ya, jadi kita baca Al-Baqarah, kayak ikut sama bacaan dia. Lama-lama jadi bareng bacanya. Ya kan? Enggak sadar, orangnya enggak sadar. Sepertinya memang enggak sadar kalau misalnya itu bacaan mengganggu anak. Dan enggak mungkin anak ingetin. Mas, tolonglah. Ngertilah ini kan batal sholatnya, gitu kan? Ruku, sujud, semuanya tuh anak tuh udah panas hatian ini. Gimana anak sholat hancur ini bacaan anak ini? Keikut-ikut kayak gini, kacau bacaan-bacaan anak. Anak berusaha akan tenang gitu kan? Ya, dan kemudian ya mungkin karena mengamalkan sunnah, tapi anak merasa kaki dipepet sekali itu sampai porsi buat kaki beliau besar dan buat anak agak kecilan. Anak jadi agak gimana ringkih gitu. Ya Allah. Ini insya Allah ini kayaknya selesai dari sholat bakal anak tahzir ini orang ini. Maksudnya nasihatin. Tapi ternyata setelah sholat beliau sedikit menatap anak. Loh kok malah dia yang natap anak? Bukan anak yang harus natap dia. Setelah itu kabur, pergi, bawa tasnya keluar kalau gak salah. Ya Allah, padahal pengen anak ingatkan bahwa besok-besok ada beberapa kesalahan dalam surat antum. Anak kira jemaah sini, ternyata sepertinya memang bukan. Ya, dari segi akhlaknya memang kurang. Nah di sini anak pengen meluruskan tadi, cuman orangnya sudah pergi duluan. Ya qadarullah. Ya mudah-mudahan di tempat lain, mudah-mudahan dinasihati oleh orang-orang. Taib. Jadi dalam hukum-hukum ini tentu hukum-hukum Allah semuanya ada hikmahnya. Walaupun kadang kita enggak melihat secara langsung, tapi suatu saat kita akan merasakannya. Seperti syariat di surat An-Nisa, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Apa itu artinya? Nikahilah yang baik-baik dari perempuan, berapa? 2 atau 3 atau 4 bagi yang memang merasa bisa, butuh. Itu syariat apa namanya, Pak? Masa antum gak tahu itu. Biasanya antum paling paham yang kayak gini, Pak. Poligami ya. Itu dilawan oleh orang-orang sekuler, orang-orang barat. Tapi kalau giliran zina dibiarin ya. Ya begitulah setan. Di sini muslim itu wajib untuk mendukung adanya program atau adanya syariat poligami, wajib. Tapi untuk menerapkannya di kehidupan kita itu mikir-mikir lagi, karena enggak, jangan mentang-mentang saya dukung poligami ya, udah terobos aja lah, 2 sekaligus 3 istri langsung. Ya udah siap belum? Ya udah siap belum? Kalau belum siap, kalau merasa cuma pengen melampiaskan hawa nafsu doang, jangan dulu, pikirkan matang-matang. Tetapi tetap syariat ini ada, walaupun dibenci oleh sebagian manusia. Dan jin juga benci ya. Dibenci oleh sebagian orang, tetap syariat ini berlaku dan hikmahnya besar. Suatu saat insya Allah orang-orang baik dari kalangan laki-laki atau perempuan yang antipati dengan term atau istilah namanya ta'addud atau poligami, kelak insya Allah saya doakan semoga Allah beri hidayah dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan buat dia pintu hikmah sehingga mengetahui bahwasanya syariat ini mulia dan diperlukan untuk masa kini dan masa depan. Amin insya Allah. Ini bukan berarti anak praktisi, bukan. Jadi belum ya. Ya. Enggak, jangan bilang sebentar lagi. Ya di sini kita membicarakan ayat-ayat Allah dan ada hikmahnya, Pak. Bukan bicarakan anak enggak memotivasi supaya antum terbakar di sini, enggak. Bukan supaya antum terpecut supaya nanti amalkan pas keluar langsung amalkan. Enggak gitu, bukan. Tapi di sini kita bicara tentang hikmah, ya. Kalau kita pengen mengenal Allah Ta'ala, di antara caranya adalah mempelajari hukum-hukum Allah. Kalau ternyata dalam syariat Islam ada pembolehan untuk ini, hati-hati dengan lidah kita. Ya, karena salah lidah bisa-bisa takutnya kufur dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan justru pelajari, telaah syariat ini dan refleksikan di kehidupan, misal Bekasi. Ya, lebih hancur mana? Pacaran atau poligami? Kalau dibilang lebih hancur poligami, bisa kufur antum. Pacaran haram. Tapi lihat orang-orang pada pacaran di mana-mana. Bahkan enggak sadar kalau sedang pacaran. Saking banyaknya motif dan model pacaran. Ya. Nah, merajalela di mana-mana. Adik-adik kita, anak-anak kita, itu lihat mereka. Ya. Kenapa di muka bumi ini, Indonesia dan sekitarnya, pacaran itu menjamur sekali? Bahkan yang sudah punya suami pun, bahkan yang sudah punya istri pun, ya, di kantornya atau di tempat lain, ya kan? Kenapa kok banyak orang main kong kali kong? Ya sebabnya, ya itu diantaranya antipatinya istri atau antipatinya masyarakat terhadap syariat poligami. Sehingga laki itu enggak dibuat terlatih untuk bisa menghandle istri lebih satu. Karena dari awal udah digejlokin, jangan poligami, serem. Memang serem. Kenapa serem? Karena udah digejlokin gitu dari dulu, kita mindsetnya kayak gitu. Serem karena takut mertua, serem karena takut sama istri pertama. Enggak ada mindset serem karena takut pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bukan gitu kan mindsetnya kita? Bukan itu mindset kita. Mindset kita karena takut pandangan masyarakat, karena takut istri, karena takut ini. Iya. Makanya jadi kerasa serem. Tapi seremnya karena takut sama orang, sama makhluk. Padahal itu syariat Allah. Kenapa malah syariat Allah dilakukan serem karena takut sama makhluk? Ibarat misal, antum jenggotan. Ah, cukur jenggot. Ah, kenapa? Serem, takut dibilang apa? Apa namanya, ya disebut-sebut macam-macam masyarakat. Lah gimana, kan syariat Allah ini. Kok malah takut sama manusia untuk menutup syariat Allah? Nah, ini muskilah. Banyak orang yang gak kenal jadinya dengan hukum Allah. Kalaupun kenal, gak mengeksplor hikmah dibalik itu. Bukankah Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa saya kelak ada suatu hari nanti satu laki-laki sebanding dengan 50 perempuan. Ya. Gimana kira-kira? Satu laki-laki sebanding dengan 50 perempuan, Pak. Itu kabar gembira atau kabar buruk itu, Pak, kira-kira? Hah? Kabar gembira. Ana. Satu laki-laki banding 50 perempuan ngejar dia, Pak. Ini dibilang kabar, aduh, ini kabar buruk atau kabar gembira, bingung juga. Dibilang kabar baik. Cara repot 50 perempuan, dibilang kabar buruk, keren juga dikerebut 50 gitu. Tapi ini mengerikan suatu saat nanti. Ya mudah-mudahan enggak pas zaman kita, Pak, ya. Ya kok dari zaman kita ini ya seperti yang bapak-bapak lihat lah. Ya, seperti yang dirasakan. Jadi hikmah itu akan ada dan selalu ada. Oleh karena itu jangan pernah antipati dengan hukum Allah, melainkan kenalilah hukum Allah seutuhnya, imani hikmahnya jika tahu, dan kemudian kalau yang bisa praktekkan, kalau tidak bisa minimal jangan bicara negatif tentang hukum Allah Ta'ala. Hati-hati. Ya. Betapa banyak orang kurang respect, kurang hormat, kurang percaya dengan hukum syariat Allah karena memang dia enggak kenal sama Allah. Dan gak mau berusaha kenal, gak mau. Ditutup, diblokir gara-gara perasaan. Ah gak lah, kalau saya kenal nanti saya ridho lagi. Kenapa? Bukankah kita wajib ridho terhadap takdir Allah, baik takdir syar'i maupun takdir kauniyah? Harus ridho. Ya. Tapi itu diantara contohnya, ikhwan. Contoh saja. Ya. Baik, kita lanjut. Cara ma'rifatullah yang pertama, yaitu mengenal. Mengenal apa? Mengenal Allah Ta'ala melalui alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, ya. Semua hal itu ternyata ayat-ayat Allah juga, ya. Ini di surat Al-Baqarah 164. Ya, itu panjang sekali soalnya ini ayat ini. Dan seterusnya dari ayat-ayat Allah, karena semua itu la ayatil liqaumi yaqilun, adalah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang patut direnungkan oleh orang-orang yang berakal. Pencipta langit dan bumi, pencipta atau perselisihan malam dan siang, bahkan sampai kapal di atas lautan. Kapal di atas lautan. Indonesia membeli lokomotif, misal dari atau ciptaan USA, Amerika. Ya, lokomotif berapa ton Pak itu? Ya berat. Terus bawanya pakai apa? Pesawat. Ya pesawatnya enggak inilah. Enggak pakai pesawat, pakai kapal laut. Bertonton itu, Pak. Ya, saya tahu beberapa hal tentang lokomotif, ya. Lokomotif CC201, 203. Nah, ada CC205, sekarang ada yang terbagus itu CC300 namanya. Itu berapa ton itu? Besar, dan panjangnya lokomotif belasan meter. Besar, bertonton, berat. Dengan apa dari USA, dari Amerika mengirim ke Indonesia? Dengan kapal. Bisa ngambang. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Yaitu kapal berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Ya. Kok bisa mengambang itu, bertonton itu? Ya. La ayatil liqaumi yaqilun. Itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang pakai akal. Ya. Tapi orang-orang kafir enggak mikirin itu. Enggak mikirin itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir kepada Allah, kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, itu enggak ngomong masya Allah. Enggak ngomong masya Allah, subhanallah, ya. Kalau mereka mendapatkan kenikmatan, mereka bahagia. Enggak ngomong alhamdulillah, ya enggak. Apa yang namanya, weh. Atau kadang, oh gile, ah gile. Dapat yang enak, dibilang gile. Ya, bilang alhamdulillah. Gitu kan? Itu bukan orang kafir saja. Orang muslim kadang-kadang ada yang gengsi, ngomong masya Allah aja itu kayak gengsi. Ngomong alhamdulillah aja itu kayak gengsi, ada yang kayak gitu. Seolah-olah dia itu takut identitasnya sebagai muslim itu ketahuan orang. Kadang-kadang juga orang-orang muslim itu saking mau toleran kepada orang-orang kafir. Ketika menyebut Allah itu enggak segan menyebut nama Allah, lebih suka nyebut nama Tuhan. Kenapa? Kenapa? Apa berat nyebut nama Allah? Nah, ini kenapa seperti itu? Sebagian dari orang muslim seperti itu. Mencari lafal-lafal netral untuk mengungkapkan tentang Allah, ya. Puji Tuhan. Itu kalimat siapa itu? Orang kafir atau orang muslim itu? Orang kafir. Ketika antum bilang alhamdulillah diterjemahkan cukup segala puji bagi Allah, udah. Jangan bilang segala puji bagi Tuhan. Enggak. Segala puji bagi Allah. Saking kita pengen menyelisihi orang kafir, dah gitu. Ya. Kita punya Allah dan kita mengenal Allah. Kita berusaha untuk memahami atau mengenal Allah melalui melihat alam semesta. Dan juga di dalam ayat yang sama, وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا. Allah Ta'ala turunkan air dari langit, kemudian menghidupkan bumi setelah kematiannya. وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ. Allah sebarkan makhluk-makhluk hidup di atas bumi. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ. Allah Ta'ala berikan angin-angin. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Dan juga sahab. Apa sahab? awan antara langit dan bumi. Yang naik kapal terbang. Coba lihat itu, makhluk Allah yang bernama kita sebut sebagai awan. Ketika kapal nabrak awan atau menembus awan, itu kan gerada geruduk. Apa coba yang diomongin oleh orang muslim? Ya, zikir. Ya, bukan malah bujubuning. Ah, ini bukan. Ini orang mana ini? Orang pasar. Ya. Gantilah yang seperti itu. Ya, kadang-kadang ngomong jorok malah. Orang barat terutama, masya Allah. Orang kafir barat. Ada sesuatu yang menakjubkan dari kejadian alam. Kadang-kadang ada atau menggembirakan atau hal yang dahsyat hebat. Mereka mengucapkan kalimat yang kalau misal di Indonesia kan tinja suci. Oh, bahasa Inggrisnya. Tinja suci. Melihat ada ya gunung meletus. Tinja suci. Bahasa Arab, bahasa Inggris, di bahasa Inggris kan, Pak. Lihat tuh. Enggak berakal itu orang kayak gitu kan? Enggak berakal. Orang muslim jangan kayak gitu. Melihat tanda-tanda kekuasaan Allah langsung zikir. Zikirnya yang benar, bukan tinja suci. Naudzubillah ya. Tuh lihat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Mau tahu enggak orang yang punya otak, ya, orang punya akal maksudnya, akal di hati. Itu orang yang melihat hal-hal tersebut sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Adapun bagi orang yang tidak berakal, ngelihat langit, ngelihat bumi, ya biasa aja. Wah, keren tuh langit tuh. Wah, dia tuh langitnya ngelentuk apa tuh? Biasa aja. Biasa aja. Tapi orang muslim, mukmin beriman betul-betul, ngelihat apapun, sedetail apapun dari makhluk Allah, dia ingat Allah Ta'ala, ingat penciptanya. Masya Allah, luar biasa. Ya? Antum naik motor, kemudian ada misalnya binatang. Binatang yang suka bawa gundukan tinja itu apa tuh namanya binatang? Yang kecil itu. Eh? Pak, tahu nggak Pak? Ya tahu lah pastinya. Apa Indonesianya itu? Keboan, apa? Hah? Binatang yang kalau misalnya dia terlentang nggak bisa tengkurap lagi. Enggak, kecoa enggak serendah itu, kecoa lebih dahsyat dari itu. Tapi emang kecoa bener ya, nggak bisa naik lagi dia. Kalau udah diem kayak gini, terlentang mati kecoa ya. Oh gitu. Emang kayak gitu dia, mati sendiri nanti kalau misalnya dia kayak gini tentang gak bisa, balik itu gak bisa dia. Oh gitu ya. Gak, ini ilmu baru ini. Ana baru tahu, masya Allah, jazakallah khairah. Saking banyaknya apa? Oh gitu. Jadi memang nasib itu kadang-kadang bikin ilmu bertambah ya. Di rumah itu banyak kecoa gitu. Alhamdulillah. Iya, dulu di rumah Ana juga banyak kecoa yang di rumah yang dulu di Kalibata. Dan masya Allah kecoa, memang kita jijik sama binatang tersebut. Tapi masalahnya kecoa ini merugikan atau enggak ya? Antum merasa rugi enggak dengan banyak kecoa itu? Apa merasa diuntungkan? Rugi ya? Ada nggak? Hah? Nggak ada yang diuntungkan kan? Merugikan nggak kira-kira kecoa? Tapi berarti kecoa ini termasuk binatang fasik ya? Maksudnya merugikan manusia. Boleh dibunuh ya? Boleh dibunuh. Serangga yang boleh dibunuh. Tapi kalau antum tolong, dia lagi terlentang, tolong-tolong gitu, terus antum tolongin, ya udah, ana tolong. Antum dapat pahala nggak kira-kira itu? Ini akhi, ana tolongin antum akhi. Antum. Itakilah. Terus habis itu dia jalan, jazakallah khair, kata kecoa. Enggak gitu kan? Enggak gitu. Kalau kecoa binatang yang merugikan ya. Tapi kalau memang antum ada niatan untuk membantu, ya tanpa menyiksa, ya dibantu dia diri, memang benar-benar dapat pahala. Karena itu termasuk sedekah yang kata Rasulullah SAW. Setiap yang masih punya kebasahan yaitu kehidupan bisa antum bersedekah padanya. Cuma ana pikir sedekah untuk kecoa dalam hal ini kayak kurang tepat memang. Kan dia merugikan ya. Atau antum balikin, habis itu langsung bunuh. Wah, ini namanya PHP ini. Tapi contoh binatangnya kayak kepik atau binatang semisal yang kalau udah telentang itu kayak gini terus bukan berapa menit, berjam-jam itu. Apa namanya? Ya semacam kumbang gitulah ya. Yang ada culaknya itu. Nah. Antum lagi jalan. Dih, kumbang lagi kayak gini-gini. Antum bantuin. Ya kan? Bantuin dia untuk bisa tengkurup lagi, bisa jalan lagi. Kira-kira dapat pahala gak ikhwan? Pahala itu insya Allah. Ketika antum melihat itu, ana teringat dengan hadis yang waktu itu di Bani Israel, pezina perempuan ngebantuin anjing yang kehausan, minum. Ini dia lagi butuh pertolongan, gak ada yang nolong. Antum tolongin. Ya pakai kayu atau apa, karena kalau antum tempelin di kakinya, dia nempel terus itu. Dia terus habis itu jalan normal lagi. Antum gak tahu bahasa dia. Gak usah antum pas denger. Coba dia ngomong jazakallah khairan. Kalau gak ngomong jazakallah khairan gak ikut sunnah nabi ini. Berarti bukan salafi dia ini. Enggak. Ada caranya. Barangkali binatang tersebut bersyukur kepada Rabbnya. Kemudian Allah Ta'ala akan juga berterima kasih dan memberikan ganjaran pahala buat kita. Tuh. Padahal binatang yang remeh kayak gitu ya. Ketika kita ingat Allah, bisa kita beribadah dengan ingatnya kita akan Allah melalui binatang itu, atau kita tolong itu binatang. Iya. Kucing misalnya. Sampai-sampai di antara ulama ada yang suka kucing mampir ke rumahnya. Mampir ke rumahnya di depan ya, bagian depan. Sampai ulama tersebut dihikayatkan kalau ada kucing tersebut di depan itu yang pasti ngarepin makanan. Wah, ada kucing itu, ulama tersebut enggak mau lewat di depan itu. Ah, tuh kucing tuh, ada tuh. Nah, baru diomongin ada kucing di depan. Dia ulama tersebut lewat di pintu belakang. Kenapa? Saking takut atau menjaga perasaan kucing tersebut. Karena biasanya kucing itu binatang yang paling sering di PHP-in oleh pemiliknya. Pemilik keluar dikiranya bawa daging, bawa apa, ya. Enggak bawa apa-apa. Itu ada ulama seperti itu, saking betul-betul perasaan binatang aja dijaga sama ulama tersebut. Ada yang sampai segitu. Kalau kita boro-boro mikirin gitu, kucing tendangin gitu kan. Enggak tahu adab, enggak tahu tata krama, udah banyak nyolong gitu. Kita kayak gitu. Tapi ala kulli hal, kalau kita ingat binatang-binatang tersebut makhluk Allah, dan ketika melihat mereka itu kita mengingat Allah, maka antum mukmin, antum adalah seorang yang beriman. Itu baru binatang. Tapi kadang-kadang kita ngeliat binatang, ingatnya penciptanya. Kita ngeliat orang, ingatnya hutang dia, ya kan? Gimana tuh? Kita ngeliat binatang, langsung ingat Allah, ingat kekuasaan Allah. Kita ingat orang lain, gondok aja rasanya. Begitulah bedanya manusia, ya. Iya. Makanya Pak, ikhwas kalian akhwat, jadilah hamba Allah yang ketika teman antum melihat antum, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa enggak ya? Hebat ya kalau misalnya itu. Jadilah hamba Allah yang kalau ada orang melihat antum, orang itu akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesolehan antum, karena cerahnya wajah antum, karena ibadah dan ketakwaan ya, bukan makeup dan bedak, tapi masya Allah, antum datang ke masjid pengen sholat, orang jadi ingat Allah itu, bener. Coba aja. Tanpa antum tanya, antum kok ngeliat saya ingat Allah enggak? Enggak usah tanya gitu. Nanti insya Allah ingat Allah mereka. Walaupun mereka mungkin belum mau sholat, tapi minimal ngeliat tampaknya antum, wah ini hamba Allah ini. Beneran itu. Ya. Walaupun antum bukan ustaz, tapi tampil seperti ustaz lah ya. Tampil enggak seperti orang-orang preman atau orang-orang di mall, tapi seperti ustaz pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko mau sholat. Wah, ini orang beriman ini. Jadi orang ingat Allah gitu. Ya. Kalau yang lebih spesial lagi, jadilah orang Jadilah hamba Allah yang setiap orang melihat antum, orang itu ingat kematian. Nah, bisa? Hah? Ana ada seorang ikhwan berkata tentang seorang ustaz, bilang ke ana, "Ustaz, ana kalau melihat ustaz fulan itu, ana langsung ingat kematian, Ustaz." "Loh, kenapa? Mukanya kayak gitu." Ana langsung, "Kesian banget nih ustaz nih." Iya, kayak gitu. Tapi ala kulli hal. Ya, jadilah hamba Allah yang keberadaan antum membuat orang mengingat Allah padahal antum belum berkata sepatah pun. Ya, maka masya Allah itu. Ya, maka masya Allah. Mungkin karena ketakwaan jadi mereka ingat pada Allah. Baik. Dan juga masih banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan perlunya kita untuk menelaah alam semesta. Makanya dari dulu sejak ana masih kuliah sering ana bicara ke orang-orang. Saya heran dengan dokter. Saya heran dengan para dokter. Saya heran dengan orang-orang ahli biologi. Saya heran dengan orang-orang ahli geologi. Pokoknya saya heran dengan orang-orang yang mereka menggeluti ilmu dunia selain ilmu pasti, tapi ilmu seperti ilmu sains, ya. Ilmu sains apapun, mau dilang ilmu sains tentang langit, tentang bumi, tentang kehidupan biologi, tentang apa, pokoknya ilmu sains sekarang. Saya heran orang-orang itu. Saya heran sama mahasiswa-mahasiswa itu. Ketika mereka KKN atau mereka melakukan penelitian, riset dan seterusnya di lapangan, kenapa mereka tidak ingat Allah gitu loh. Contoh misalnya, ana di bidang botani, memperhatikan tumbuhan dan tanaman. Kalau ana pribadi, Pak, seandainya Allah Ta'ala memberikan, menghibahkan kepada ana ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, setiap tumbuhan itu ana hafalkan namanya, insya Allah jenisnya, baik nama latinnya, nama ilmiahnya, dan betul-betul ana jadikan setiap pengetahuan ana tentang pohon ini, ana ingatkan diri ana kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi banyak orang tuh gak sampai ke sana ilmunya. Bukan karena ana lebih baik, bukan. Tapi coba, Pak, sampean punya ilmu masing-masing, ilmu dunia, yang dengan ilmu dunia tersebut bisa tafakkur akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga kita heran dengan koki-koki, para pemasak. Mereka ini terbiasa dekat dengan api, tetapi kok jarang yang mengingat api yang 69 kali lipat lebih dahsyat bakarannya dan panasnya dibandingkan api dunia, yaitu api neraka. Sampai anak kadang-kadang berkata, seandainya anak ini adalah seorang pemasak atau koki, tentu anak bakal banyak-banyak sholat kayaknya. Saking dikit-dikit nyari kompor, buh neraka ini. Serem. Dan memang seharusnya begitu, Pak. Ya. Tapi jangan baru nyalain sholat, bukan gitu. Dia maksudnya di sini, alam semesta, keterjadian apapun itu bisa menjadi refleksi cerminan iman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitulah yang dikaitkan tentang Al-Hasan Al-Basri. Waktu itu beliau sedang puasa. Nah, di sore hari menjelang waktu iftar, menjelang maghrib, anaknya menyuguhkan kepada beliau makanan untuk buka puasa. Tu'amal iftar ya abi barakallahu fik. Di tu'amal iftar wahai bapakku, semoga Allah memberkatimu, dikasih Tuhan. Belum mau buka puasa. Makanan tersedia. Maka kemudian Al-Hasan Al-Basri menatap makanan tersebut dan merenung. Kemudian enggak bisa. Udah azan enggak makan, kini makan. Ya abi, dimakan, silakan tafadhol ya abi. Disilakan bapakku, dimakan. Enggak dimakan. Kenapa? Apa sebabnya? Apa pasal? Wallahi ya bini, ya ibni, wahai anakku, demi Allah, aku ketika menatap makanan-makanan ini, aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ladaina ankala wa jahima. Kami memiliki azab-azab dan juga api yang berkobar-kobar. Ya, di surat Al-Muzammil, inna ladaina ankala wa jahima wa tu'aman dza ghussati wa 'adzaban alima. Dan kami juga punya makanan yang berduri-duri dan azab yang pedih. Tu'am dza ghussah, yaitu makanan yang berduri-duri. yang mana penghuni neraka, dan semoga Allah melindungi kita darinya, penghuni neraka lapar mereka semua, dikasih makanan, kemudian makanan tersebut yaitu buah yang berduri-duri, yang kemudian mereka tenggak, kemudian nyangkut di kerongkongan karena duri-duri itu udah nusuk-nusuk kerongkongan. Kira-kira tambah lapar nggak? Tambah lapar iya, tambah sakit iya, na'udzubillah. Kemudian dikasih minuman karena haus, ya udah dikasih minuman. Wa yusqa min ma'in sadid, dan diberi minuman air panas nanah penghuni neraka. Ya tajarruhu wa la yakalu yusighuh, itu digeluk-gelukin, dipaksa itu. Ya. Dipaksa-paksa untuk masuk ke dalam perutnya dan hancur perutnya dengan itu semua. Na'udzubillah. Ketika Al-Hasan Al-Basri mengingat makanan tersebut, dan menatap sambil mengingat makanan yang neraka, tiba-tiba selera makanannya hilang. Selera makannya hilang. Mau buka puasa enggak bisa. Karena kayaknya itu bukan karena beliau mau melakukan kebid'ahan, bukan, tapi memang enggak bisa. Saking keinget dengan ayat Allah tentang neraka. Besoknya enggak sempat sahur, puasa terus nyambung. Maghribnya diajak buka puasa, dikasih makanan, tetap lagi keinget itu ayat, enggak bisa lagi buka puasa. Esok hari gitu lagi sampai sahabat-sahabatnya Al-Hasan Basri, oh iya, dibukain mulut Al-Hasan Basri, kemudian dijolokin makanan. Makan. Kalau enggak mati itu, wafat. Dan antara ulama saking dalamnya ilmunya, Pak, ya. Tapi kalau bisa mudah-mudahan kita enggak sampai segitunya, ya alhamdulillah ya. Kita mah neraka ingat, makan terus gitu. Suatu ketika ada seseorang, ada hadis ini tolong dicekkan lagi ya. Baik, kita belum berani nisbatkan kepada hadis, tapi memang ada seperti ini. Ada seseorang meminta izin untuk berzina, ya kan? Kemudian Rasulullah SAW coba bayangkan ibumu yang dizinahi. Kira-kira gimana? Ya. Kalau misalnya ada di antara jemaah atau ada di antara muslim nih, ada niatan mau berzina dengan seorang perempuan, ya? Baik. Ketika terbit ingin berzina, coba pikirkan, seandainya ibu saya yang dizinahi oleh orang lain, kira-kira ridho enggak? Kalau terus pengen terus zina, berarti naudzubillah imannya itu lemah sekali. Tapi kalau kemudian langsung enek, idih ternyata enggak enak banget ya. Maka di situ baru muncul ternyata hikmah dari haram perzinahan itu ada. Ah, langsung kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui hukum apa? Hukum syar'inya. Ya begitu. Baik. Ma'rifat yang kedua tadi, mengenal Allah melalui ayat-ayat syar'i, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Qur'an? Kenapa enggak? Pahami Al-Qur'an. Bahkan kata para ulama, di antara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antara barometer imannya Anda kepada Allah, cintanya Anda kepada Allah, bisa dilihat dari seberapa cintanya Anda kepada Al-Qur'an. Ya? Kalau jarang baca Quran, ngapalin apalagi, baca aja udah susah atau enggak mau, maka di situ letaknya. Kita boleh mengklaim saya cinta Allah, saya cinta Rasul, tapi buktinya baca Quran kapan? Baca hadis terakhir kapan baca hadis? Di situ letak proof, bukti yang nyata seberapa cintanya kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seberapa mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu situ buktinya. Kalau cuma bicara, kita diajarin sejak SD, saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Tetapi urusan mengamalkan itu adalah pelajaran dan amalan sepanjang hidup kita. Dia tidak bisa ditalqin, tapi dia terbentuk di atas kesadaran dan gerakan amalan. Gak bisa amal itu ditalqin sampai tua ditalkin baru beramal, enggak. Tapi kesadarannya gimana? Kalimat bisa ditalkin, la ilaha illallah bisa ditalkin, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bisa ditalkin, tapi pengamalan konsekuensi la ilaha illallah dan konsekuensi Muhammad rasulullah butuh ilmunya dan butuh kesadaran untuk mengamalkannya gitu. Juga firman Allah, afalam yadabbarul qaul, maka tidakkah mereka menghayati firman Allah. Kemudian firman Allah taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih, kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayat-Nya. Masyaallah, apalagi kalau misalnya jemaah sekalian hafal sebagian ayat Al-Qur'an dan paham maknanya, kemudian sambil melihat-lihat langit, bumi, pepohonan, sungai, pegunungan, sambil itu sambil baca itu ayat yang berkenaan dengan alam semesta. Itu enak sekali, Pak. Makanya orang tuh paling enaknya hidup orang yang punya ilmu. Iya, orang yang punya ilmu. Cobalah, Pak, hafalkan, coba aja ayat-ayat khusus tertentu lah. Misal hafalkan surat Al-Mulk, misal baca setiap malam. Nanti lama-lama hafal, tapi pahami juga artinya. Pahami artinya, oh, ayat ini artinya begini, sampai hafal juga artinya. Alhamdulillah. Nanti ketika baca murojaah tiap hari sampai meletok itu pemahaman dan penghafalannya. Alhamdulillah. Kemudian sampean mau pulang kampung. Kampungnya mana? Antum kampungnya mana sih? Klaten. Klaten itu bacaannya yang sahih, yang rajih Klaten gitu ya. Ah, pakai te. Nah, harus pakai Klaten. Iya. Jadi ketahuan wong Jawa sama bukan wong Jawa. Ya, kalau Klaten, nah ini bukan orang Jawa. Klaten. Pati, nah itu yang benar Pati, ya. Kalau Pati, nah Pati itu orang Arab tuh Fati, ya. Baik, dari Klaten ya. Nah, antum ke Klaten aja pakai tim biasa aja ya. Ya, biar enggak norak ya. Klaten. Kalau ke Klaten kan ke desa ya, Mas ya, Samin? Iya. Tampak di wajah antum tuh tampak cahaya desa, masya Allah. Ini nggak tahu pujian atau celahan, nggak tahu. Tapi memang sejujurnya iya. Oi, tampak itu, masya Allah. Antum kalau ke desa udah hafal surat Al-Mulk, paham artinya, masya Allah. Ke sawah, ya. Kemudian sambil baca surat Al-Mulk untuk terhibur, iya. Masya Allah, itu coba ada gak ayat-ayat yang berkaitan dengan itu? Pasti ada. Di sawah ngeliat burung, ya kan, banyak burung, ya kan, baik yang terbang di atas jauh atau yang nyari makan di sawah, ya. Kemudian ada ayat yang berbunyi surat Al-Mulk, walam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Apa mereka tidak melihat ke burung-burung itu, ya, yang mereka safat, ya, wayakbid, dan ada kayak gini atau kayak gini, kemudian yakbid. Itu kepakan itu. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahan mereka di udara kecuali ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa balance itu. Siapa yang membuat seperti itu? Allah. Maka ketika antum, ya Allah, ini makhluknya ar-Rahman, makhluknya Allah. Itu tadabur, antum baca itu berulang-ulang. Luar biasa. Atau hafal surat Al-Ghasyiyah. Ya. Surat Al-Ghasyiyah, kemudian ke kebun binatang, Ragunan. Kan ada unta tuh. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Wah, masyaallah, sesuai dengan surat Al-Ghasyiyah ini, ada unta lihat diciptakan, penciptaan ibil ini luar biasa. Memang binatang di antara binatang yang luar biasa itu ya unta ini. Kemudian wa ila sama kaifa rufi'at, melihat ke langit, terangkat langit ini tanpa adanya tiang atau tembok, masya Allah, tanpa ada tiang. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bumi-bumi seperti paku-paku dipancangkan di gunung-gunung dipancang, itu dia semua. Ketika antum tahu ayatnya, tahu terjemahannya, tahu tafsirannya, dan maka enggak ada yang kemudian antum inginkan melainkan setelah itu ya, antum akan betul-betul mengagungkan Allah, dan kemudian antum akan ingin bersujud, pengen sujud sama Allah kalau emang beriman. Dan alhamdulillah, ana pribadi, khas kalian, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada ana, ana termasuk orang yang suka sekali dengan pemandangan, motif dan alam, suka. Dan dengan pemandangan itu ana betul-betul alhamdulillah diintegrasikan dengan ayat-ayat Allah, itu rasanya tuh enak sekali. Rasanya pengen langsung di perjalanan pengen sholat aja rasanya gitu. Lagi sedih ngeliat alam semesta pengen sholat aja gitu, baca Quran seperti itu. Lagi sakit kan nggak enak. Ketika teringat Allah pengennya sholat aja, teringat ayat-ayat Allah, teringat ciptaan-ciptaan Allah. Masya Allah, coba kalau kita hidup kayak gitu tuh lebih enak insya Allah, lebih tenang. Ya. Sampai diantara hal yang kita renungkan tentang dunia ini, seindah-indah apapun semesta alam ini, ketahuilah ini semua dunia. Yang mana kalau kita explore kebaikannya, terus kita explore dunia ini, ia gak bakal ada habisnya dan gak bakal puas-puas dan akan terus merasa kehausan. Pernah anda mengeksplor sebuah sungai di pinggir sawah sampai ke hulunya? Hulu itu kalau gak salah asal ya sumbernya, waktu anda masih kelas 1 SMA di daerah Tengaran Salatiga di pesantren. Alhamdulillah anda selamat ketika itu, karena masuk ke daerah-daerah yang mungkin banyak ular berbisanya. Anda masuk ke daerah yang isinya tuh rimbunan daun semua, sampai anda masuk ke bawahnya seperti gua, itu anda masuk. Jadi rimbunan daun-daun doang, daun gini. Daun rimbun, betul-betul gak ada apa-apa, di atas ini daun semua. Tertutup gitu, gelap, di bawah ada gua, tapi gua terbuat dari daun, alami. Itu di bawahnya sungai, Pak. Apa? Sungai yang secetek mata kaki. Dibayangin aja, ya. Itu anda masuk ke situ, Pak, saking penasarannya, pengen melihat apa alam di balik itu. Saking senengnya anda. Karena dulu waktu anda masih SD, kan ketika anda kan di Jakarta lahirnya, anda udah tahu Ciliwung kayak gimana. Anda ngeliat sungai, ya. Aduh. Anda putus asa dengan sungai Jakarta itu. Ya. Paling indahnya kali paling comberan dekat rumah itu pun cuman ikan cere doang yang ada situ, nggak ada apa-apa lagi ya. Nah, ana sampai ketika SD, ana ya Allah pengen banget kemana gitu, mengidamkan ada sungai cetek jernih gitu loh, kalaupun nggak ada ikannya nggak apa-apalah, saya dipertemukan sungai cetek yang jernih, dikhayalkan aja di hati ada ikannya seolah-olah, pengen gitu. Akhirnya kemudian alhamdulillah ke Salatiga pegunungan, daerah Gunung Merbabu, kaki gunungnya. Dan ternyata banyak itu air kayak gitu di sana, ya. Dan bagi orang itu comberan, bagi ana itu sungai gitu loh. Ya. Saking desonya ana tentang deso, ya. Nah, ana sampai masuk situ ana tadabburi dan tafakuri gitu. Terus gitu, ketemu ke hulunya, asalnya. Dideskripsikan susah, Pak. Indah banget pokoknya, tapi cuman ana sendiri ketika itu. Dan itu jauh dari pemukiman penduduk, ya. Saking nekatnya. Ya, kemudian berlanjut explore berapa bulan kemudian ke daerah Senjoyo namanya. Sungai, pertemuan sungai-sungai. Itu semua alam semua ana resapi. Dan ketika itu ada MP3 murattal di antara yang diperdengarkan di laboratorium di pesantren. Itu Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Itu kalau ana dengar atau ya dengar beliau ngaji MP3, itu teringat dengan alam semesta masa lalu, masya Allah. Dan juga di beberapa tempat spot-spot ketika ana masih sekolah. Kemudian di usia sekarang ana mengandai-andai, baik kalau ana ke tempat-tempat itu sekarang apa yang ana temukan? Misal ana udah seusia segini, dulu masih remaja, ana misal balik ke tempat itu untuk mengeksplor tempat itu lagi. Ternyata ana pernah melakukan itu ke daerah pemandian Senjoyo dan sungai-sungai yang dulu ana punya kenangan masa muda atau masa remaja di situ. Sampai situ ya udah indah alam. Ya udah. Apalagi habis itu? Kalau kita eksplor tanah di bawah sungai, ya udah ada batu, mungkin ada binatang kecil-kecil. Udah selesai. apalagi mau dia apalagi yang mau dicari? Sesuka-sukanya antum dengan pohon apa misalnya, sesuka-sukanya antum, antum cari korek-korek terus, ternyata antum menemukan ini semua cuma dunia. Iya betul, coba aja. Antum seahli-ahlinya di ilmu biologi, atau antum paling mahir tentang ilmu anatomi tulang dan darah manusia, sehebat-hebatnya antum hafal ilmu tersebut, dikorek-korek sedalam-dalam apapun, ternyata antum akan menemukan ini hanya dunia. Apalagi di balik ini gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, ikhwan. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Antum penasaran dengan apa yang ada di dalam batang-batang pohon. Dibuka, di-black. Sampai paling detailnya antum pelajari, yang antum temukan adalah ini ternyata hanya dunia. Iya. Antum penasaran dengan ular derik. Gak ada di Indonesia ular derik. Tapi ketika diimpor dari luar, kemudian antum beli seberapa juta ular tersebut, ya. Kan derik belakangnya itu kan, coba antum tahu gak isinya apa? Gak tahu kan? Penasaran, pengen anak pelajari isinya apa? Dibuka atau dipotong buntutnya, dimatiin dulu, dipotong buntutnya, kemudian dibelek, apa isinya? Itu cuman apa? Sesuatu, gak ada harganya. Semua dunia seperti itu sebenarnya. Semua dunia seperti itu, ikhwan. Semua itu seperti udah enggak ada lagi harganya, kecuali kalau misalnya kita beribadah dengan dunia ini. Baru di situ ada nilai yang belum terungkap sekarang tapi nanti akan ketahuan di akhirat. Kecuali kalau kita ibadah. Kita melihat pohon seperti ini, kita black seblack-black apapun pohon itu, kita potong sepotong-potong, itu enggak ada. Ya udah seperti itu aja jadinya. Enggak bakal memenuhi kepuasan kita, kecuali kalau kita hanya melihat, kita ingat Allah, maka di situ ada kepuasan dalam hati kita. Luar biasa itu. Seseorang pria ya, pengen nikah. Udah alhamdulillah nikah. Kemudian udah nikah satu, pengen lagi. Kenapa pengen lagi? Ya namanya manusia laki-laki pengen lagi. Betul memang itu. Cuman apa harus sekarang? Ya pokoknya sekarang. Namanya ibadah kan harus disegerakan. Ya alasan aja nih. Alasan. Ya. Iya. Ya alhamdulillah lah. Oke silakan ibadah. Coba kemudian. Belum atau mau ke jenjang yang kedua. Gak mikir panjang. Yang penting geber aja dulu. Ya. Dikira yang kedua itu kan ketika mau berpoligami yang kedua, kan di bayangan tuh benar, ini istri muda ini, cakep, pasti mantep lah pokoknya, gitu kan. Terbayang-bayang, terimpi-impi, ya, terigau-igau, masya Allah, ya. Ternyata pas udah nikah, udah melakukannya, setelah nikah selesai melakukannya, ternyata yang dirasakan, ya sama, perempuan juga, ya kan? Coba pak, coba aja pak, sampean, ya. Nikah lagi maksudnya. Coba aja, nikah lagi setelah perjuangan menangkis serangan-serangan piring, ya kan? Sampean nikah. Coba, yang dirasakan abis itu apa? Rasa perempuan atau jangan bilang rasa laki-laki, rasa perempuan atau rasa apa? Ya perempuan. Enggak ada rasa ekstra. Wah, ini perempuan yang ini, yang kedua ini beda istri yang kedua. Rasa perempuan plus sedikit ada rasa aliennya. Enggak ada. Perempuan. Ya udah, rasa perempuan, rasa dunia. Enggak puas. Ketiga. Ya, yang satu ngambok, yang kedua juga ngambok, tambah lagi yang ketiga. Apa yang dirasakan? Tetap rasa perempuan. Dunia. Rasa perempuan. Semua perempuan antum nikahi, tetap rasanya rasa perempuan. Iya. Begitulah dunia. Siapapun yang menikah dengan lawan jenis, ya rasanya rasa lawan jenis dia. Kecuali kalau misalnya dibangun di atas ibadah dan ketakwaan, maka rasanya ada lebih dari itu. Rasa akhirat, ya, ada rasa pahalanya. Makanya dalam Islam jima itu berpahala kalau salurannya benar, ya kan? Iya, salurannya benar, jima itu berpahala. Nah, kalau kita ada akidah ke situ, saya berhubungan dengan istri saya, ini ibadah, baca doa, ibadah, ada rasa secara fisik dan ada di batin suatu rasa. Yang rasa itu enggak bisa dikiaskan dengan perasaan duniawi. Maka orang yang kemudian menambah jumlah istri tapi sekadar kemauan, bukan karena ketakwaan, dia enggak bakal puas. Bahkan bisa hancur rumah tangganya. Itu banyak terjadi. Makanya ibadah ini butuh ketakwaan, bukan sekedar kemauan. Salah kalau misalnya cuma, kalau cuma mau, insya Allah mau semua. Tapi takwa sudah belum? Belum. Maka harus dengan di atas ketakwaan supaya rasanya tuh betul-betul rasa ibadah. Taib. Jemaah sekalian, Anda mungkin cukup sampai jam segini aja karena mau ke Masjid Hijau ya untuk kajian. Ada pertanyaan enggak, Pak? Jelas semua insya Allah ya? Iya, fadol. Jangan nanya tentang kecoa ya. Fadol. Sholat. Apa? Alarmnya bunyi. Antum pakai ini kan? Apa bel apa namanya? Misal-misal aja misal. Misal antum punya mobil. Ya, tapi punya mobil enggak? Rumah banyak kecoa mau punya mobil. Afwan ya. Enggak bercanda doang. Insyaallah ya. Misal antum punya mobil. Bunyi mobilnya. Ya kan? Antum ada ini kan apa namanya? Sensornya kan? Apa sih namanya Indonesia ya? Remote-nya, Masya Allah. Ya, Anda soalnya taunya remote itu yang suka dagang-dagang di depan rumah, remote gitu. Misalkan, kan? Antum gak batalin sholat? Enggak. Antum jalan gerak, keluar, matiin, lanjut lagi sholat. Karena kalau kebutuhan darurat, ya selama tidak membuka aurat dan tidak sampai ngomong macam-macam, itu tidak batal sholatnya. Pencuri motor? Ih, tahu dari mana motor dicuri? Prosesnya kan lama kalau yang itu, ya itu batalin aja. Kalau prosesnya simpel seperti mungut HP atau keluar sebentar untuk ini remote atau di badan antum ada pakaian najis ya. Kemudian baru tahu pas lagi sholat, oh ini tadi kan najis. Antum ke kamar mandi untuk membersihkan ini, balik lagi terusin dan masih dalam keadaan sholat terusin, bukan dalam keadaan luar sholat. Bisa dipahami sini. Tapi kalau membutuhkan oh iya tenaga, membutuhkan waktu panjang, membutuhkan ini batalkan. Seperti misal tadi, nah ini kan di sini antum sholat ini, itu motor antum di situ, kemudian ada maling, ya antum tahu itu maling, antum lihat, loh itu motor saya lagi mau di kotak atik itu, nah, itu kan butuh proses, antum batalkan sholat itu kalau itu keluar, kan butuh ngomong, karena ketemu maling masa, ya kan, ngomong kan ucapan yang di luar sholat, makanya itu dibatalkan. Adapun tadi matiin bel, matiin alarm, matiin apa handphone ringtone, ringtone dangdut pula, nah itu wajib itu, tapi tidak dibatalkan sholat. Makanya kesalahan sebagian orang itu, oke lah misalnya tasnya ditaruh di depan misalnya, nah HP-nya di situ, istrinya manggil, ringtone-nya dangdut, dia di sholat berjamaah. Ya, wah, ini nggak boleh didiemin. Ah, mumpung nih lagi tracknya lagi bagus nih, ya gitu. Jangan, apalagi sampingnya udah gerak-gerak ya ikutan nada dangdut, antum dosa ya. Jadi harus buka tasnya, matikan handphonenya, atau masih matikan, jangan diterima apa teleponnya, matiin. Pokoknya sampai hilang itu suara, gitu. Orang tuh ada kasus sholat Jumat, ya udah habis khutbah, dua rakaat kan sholatnya, baru Allahu Akbar, Imam baca Al-Fatihah, tiba-tiba ada suara ringtone besar, lagu. Ya, jadi lagu sama speaker beradu, ngaji sama lagu beradu. Pemiliknya mungkin ngiranya kalau misal saya matiin batal sholat saya, karena sebagian orang ngiranya kalau saya gerak di batas 3 kali itu bisa batal. Ini enggak, bukan kayak gitu, enggak gitu. Selama darurat wajib, maka harus dimatikan atau gimana caranya lah. Akhirnya satu sholat full sholat Jumat itu orang-orang sekitar tuh pada dengerin lagu akhirnya. Siapa yang dosa? Siapa yang dosa? Gitu. Maka besok-besok jangan seperti itu. Kecuali kalau kasus kemalingan tadi memang udah parah itu orang. Lagi pula herannya kok bisa tahu kok misalnya motornya mau kemalingan. Emang sholat di parkiran atau di mana itu? Yang nanya ikhwan atau antum sebenarnya? Ikhwan, tapi melalui antum pertanyaannya. Hah? Oh gitu. Terus jawaban ustadznya apa waktu itu? Iya, tapi kalau misalnya kayaknya maling motor nggak bisa nggak dibatalin, harus dibatalin. Karena harus ngomong, ya mas. Ketemu maling kan gimana? Masa kita diem aja? Ini Shiratal Mustaqim. Masa kita baca ayat ketemu maling? Itu, jadi dibatalkan aja karena urusannya lebih panjang. Gitu, begitu ya? Insya Allah. Gimana kalau sholat di depan kita ada kecewa? Biarin aja. Sebagian orang itu sholat, Anda pernah sholat berjamaah di musholah dekat rumah di Kalibata dulu. Allahu Akbar sholat, curut lewat. Curut yang lewat. Orang pada risih itu cuma. Pada risih. Curut lewat. Lewat, ya kita diem aja. Malah mata kita mungkin ngeliatin. Gitu kan. Ya, imam baru kayaknya. Nah kemudian udah selesai sholat, para jemaah masing-masing menafsirkan itu malaikat itu pura-pura jadi curut. Ah ini paling sesat. Ini takwilan yang batil kok yang ini, enggak benar ya. Ya, enggak ada malaikat pura-pura jadi curut masuk ke dalam sholat gangguin orang, enggak. Yang ada mungkin malah setan malah ya. Jadi begitu ya kelas kalian, ya mohon maaf kalau misalnya ada kalimat yang mungkin kurang berkenan, jika ada kebenaran tentu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berjumpa lagi di kajian atau di pertemuan berikutnya masih membahas kitab Fawaidul Faid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.